Assalamualaikum, welcome back to my channel video. Dan di video kali ini aku mau share tentang gimana sih caranya bikin infus water yang benar. Dan di sini ada dua versi, yaitu ketika buahnya dikupas dan gak dikupas. Oke, langsung aja kita lihat videonya dan jangan di skip ya. Oh ya, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.